صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، ما سكت أمامي شراكا تنتن ucapan-ucapan Rasulullah SAW terhadap seseorang dengan kekurangannya dalam rangka nasihat. Dan itu dalil bolehnya menyebutkan aib seseorang kalau dalam rangka menasihati. Apakah dalam masalah pernikahan ataupun dalam permasalahan muamalah, ketika seseorang ingin berhubungan bisnis dengan si fulan, bertanya kepadamu bagaimana si fulan, dan kamu tahu dia kurang amanah, harus disampaikan bahwa dia kurang amanah, dia pernah berbuat begini dan begitu kepada si fulan dan si fulan. Hadza barakallahu fikum adalah perkara yang sangat wajar dan sangat dikenal di kalangan para ulama. Riwayat yang lainnya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Hind ibni Utbah radhiyallahu taala anha قالت بركاتا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. يا رسول الله، sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang pelit suaminya. وَلَسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، dan dia tidak memberi aku dengan sesuatu yang cukup. Tidak memberi uang belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، kecuali apa yang aku ambil darinya dalam keadaan dia enggak tahu. Nyuri dari suaminya. Maka Nabi bersabda kepadanya, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah daripadanya apa yang mencukupi engkau dan anakmu bil ma'ruf, dengan baik, dengan ma'ruf. Khonabina a'azakumullah. Rasulullah SAW mendengar ucapan Hind yang menyatakan sesungguhnya Abu Sufyan rajulun syahih, sungguhnya Abu Sufyan itu orang yang pelit, enggak ngasih yang cukup uang belanja kepadaku. Qala, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa istadalla bihadha al-hadith ala jawazi dhikri al-insan bima la yu'jibuhu idza kana ala wajhi al-istifta wal ishtika. Kata Ibnu Hajar, ini dalil, bisa berdalil dengan hadis ini, bolehnya menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya ini menyebut pelit misalnya, menyebut sesuatu yang tidak disukainya. Kalau dalam rangka istifta, dalam rangka meminta fatwa, walishtika, dalam rangka mengadu kepada orang yang berwenang, apakah ustadznya ataupun penguasa. Ini yang pernah saya sampaikan. Bagaimana mungkin dia didolimi, mau lapor polisi tapi gak mau nyeritakan kejelekan orang yang mendoliminya. Gimana bisa? Kata Pak Musi, kamu siapa yang mendoliminya? Si Fulan Pak, bagaimana ceritanya? Ya saya gak mau ceritakan kejelekan dia, begitu. Ya, majnun. Maudhi'nya, tempatnya, the maudhi'ul istika, syakwa, pengaduan. Pengaduan kepada yang berwenang, pada polisi misalnya, atau kepada ustadznya, atau kepada gurunya, atau ketika seorang santri melaporkan santri lainnya, ya pasti menceritakan kejelekannya. Ustadz, si Fulan melakukan begini dan begini. Agar ustadznya membimbing dia, menghukum dia, atau mengarahkan dia, paling tidak menasihati dia. Dan ini barakallahu fikum, ada sesuatu yang dibolehkan. Dzikru masawi, menyebutkan kejelekan seseorang, dalam rangka istifta wal ishtika wa nahwa dhalik, dan yang sejenisnya. Wa huwa ahadul mawadhi' allati tubahu fiha al-ghibah, kata Ibn Hajar, dan itu salah satu dari sekian banyak tempat-tempat bolehnya ghibah. Nanti akan ada babnya tersendiri di akhir bab, beberapa perkara yang dibolehkan ghibah. Falam yunkir 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkari wanita yang melapor tadi bahwa suaminya pelit, suaminya begitu. Enggak mengingkari dan menyatakan kamu ghibah, tidak. Nabi menerima laporan tersebut. Walam yukallifha bidzikri mahasin Abi Sufyan, dan tidak pula memerintahkan, memberikan taklif kepada penanya tadi, kepada Hind binti Utbah. Tidak dikatakan kepadanya, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kamu harus adil. Kalau menyebutkan kejelekannya, menyebutkan kebaikannya. Khamil bin A'azakumullah, walaupun tidak dilarang, tapi tidak wajib. Artinya tidak dilarang, kalau menyebutkan juga boleh. Suami saya orangnya baik, soleh. Saya suka sama dia, masya Allah kelebihannya banyak. Tapi sayang, dia bakhil. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi kalau gak disebut juga gak apa-apa. Jadi yang salah adalah orang yang menyatakan wajib. Harus menyebutkan kebaikannya. Siapa yang mengharuskan? Gak ada. Dalam riwayat ini gak ada riwayat menyebutkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Ihadikullah s.a.w. Dan juga Rasulullah s.a.w. tidak menegurnya. Kenapa engkau tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Kenapa? Karena maudhi'nya. Dalam rangka melapor. Bukan dalam rangka menceritakan riwayat hidup. Kalau dalam rangka menceritakan riwayat hidup, silahkan dari A sampai Z sampaikan semua. Pelajarnya di sini, ini di sini dan sebagainya. Sampai panjang lebar. Jadi gimana? Dia kan bakhil. Oh, mau tanya masalah bakhilnya. Masalah kamu ngambil tanpa izin. Kok cerita riwayat hidup dari awal sampai akhir? Dari dia belajarnya di mana, gurunya siapa, pertama di jenjang apa, kemudian dia memiliki kelebihan sekian, memiliki kekurangan sekian. La haula wala quwata illa billah. Tawil arid, tapi enggak nyambung. Panjang lebar, enggak nyambung dengan pembahasan. Kalau maudhi'nya maudhi'us syakwa, ya cukup syakwanya saja. Kalau tempatnya sedang melapor, mengadu, ya sampaikan pengaduannya saja, titik. Kalau panjang lebar kamu akan capek dengarnya. Kamu sedang bicara riwayat hidup. Barakallahu fikum. Falam yunkir 'alaihan nabi. Nabi tidak mengingkarinya. Nabi dalam keadaan menerimanya, bahkan memberikan jawaban kepadanya. Walam yukallifha, dan tidak pula membebaninya untuk memberikan, menyebutkan kebaikan-kebaikan-kebaikannya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bab ini, pasal ini ditutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala jarh ruwatil hadis bil haqqi aw jarh wa badal mubtadi'ah wajibun syar'an, menjarah, mengkritik rawi-rawi hadis dengan kebenaran, dan juga menyebutkan bid'ah-bid'ahnya ahlul bid'ah, wajibun syar'an. Kata Syekhul Islam, wajib secara syar'i. Waqala, dan beliau berkata, mathal a'immatil bid'ah min ahlil maqalat, atau seperti, kata beliau, a'immatil bid'ah, seperti tokoh-tokoh ahlul bid'ah, dari kalangan ahlil maqalatil mukhalifah, dari golongan orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan yang menyelisihi, pendapat-pendapat yang menyelisihi kitabus sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Kata Syekhul Islam, orang-orang yang menyimpang, sesat, menyelisihi kitab was sunnah, maka menerangkan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari bahaya mereka, wajibun biittifaqil muslimin. Hukumnya wajib dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, hingga dikatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'taqib ahabba ilaik aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Ada seseorang yang berpuasa, salat sunnah, beriktikaf, apakah itu yang lebih kau sukai, atau orang yang berbicara tentang kejelekan ahli al-bid'ah? Dijawab oleh Imam Ahmad, qal idza qama wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Adapun kalau dia sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, fahuwa li nafsih, itu untuk dirinya pribadi. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah, kalau dia berbicara tentang ahli al-bid'ah bahwa mereka menyimpang, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya, fa innama huwa lil muslimin, maka itu untuk kaum muslimin, hadza afdal, ini yang afdal. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ditinjau dari nafa'nya, linafsih awlil ummah. Kalau manfaatnya hanya terkurung pada dirinya sendiri, yaitu baik, tetapi lebih baik yang manfaatnya untuk ummah. Barakallahu fikum. Adapun mengatakan fulan mubtadi' dhal, yukhaliful manhaj as-salafi, yuhdith bid'an kathira, aw mubtadi'un dhal, atau dia mukhalifun lil kitabi wa sunnah, ini nasihat manfaatnya untuk ummah secara umum. Fahadha barakallahu fikum afdal. Kenapa? Anfa, lebih bermanfaat bagi orang banyak. Fabayyana anna naf'a hadha amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Diterangkan bahwa manfaatnya lebih umum untuk seluruh kaum muslimin dalam agama mereka, maka termasuk jenis jihad fisabilillah. Masih ucapan Syekhul Islam. Ittathhiri sabilillahi wa dinihi wa manhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi ha'ula'i wa 'udwanihim 'ala dhalika wajibun 'ala al-kifayah biittifaqil muslimin. Karena dikatakan jenis jihad, kenapa? Karena membersihkan jalan Allah, membersihkan agamanya, manhajnya, syariatnya, dan menolak kezaliman mereka-mereka dan permusuhan mereka-mereka terhadap Islam, terhadap manhaj, terhadap agama, hukumnya wajib alal kifayah, fardu kifayah, biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Walaula man yuqimuhullah lidaf'i darari haula la fasadad din. Kalau ndak ada, kalau tidak ada orang yang Allah tegakkan untuk membantah mereka, untuk menolak madarat mereka, la fasadad din, akan rusak agama. Kalau la samahallah, kalau semoga tidak terjadi, kalau mereka menang, mendominasi, mereka para mutamayyi'in, para mutakhadzilin, orang-orang yang sakitin, orang-orang yang tidak amanah, membiarkan ummah dalam keadaan tersesat dengan sekian tokoh-tokoh penyesat umat, dan mereka diam. Apa yang terjadi agama ini? Sufi bicara, mereka diam. Hizbi bicara, mereka diam. Ikhwani bicara, mereka diam. Karena menurut ustaz-ustaz kita semuanya sepakat. Misalnya, sepakat untuk diam. Jangan kita menyalahkan kelompok-kelompok lain. Kita sama-sama muslimin. Kita bersaudara. Kitab kita sama. Quran kita sama. Manhaj kita sama. Atau dikatakan jalan kita sama. Tuhan kita sama. Al-Muslim, akhul Muslim. Apa jadinya kira-kira? La fasadad din, akan rusak agama. Akan rusak agama. Akan hancur agama. Beberapa ummah, sebagian besar mereka awam. Mereka enggak mengerti detailnya dan rinciannya. Mereka hanya tahu zahirnya. Katanya si fulan, katanya syekh fulan, katanya alim fulan, katanya ustaz fulan, bahwa mereka sama kita satu agama, sama-sama muslim, Qur'annya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Enggak perlu kita bermusuhan, musuh kita sama. Bagaimana orang-orang awam itu? Bal. Mereka sesat karena kalimat-kalimat seperti itu. Itu kalimat dari mulai zaman sufi. Kemudian dilanjutkan oleh ikhwanul muflisin, khawanul muslimin. Dilanjutkan lagi oleh sururiyin. Dilanjutkan lagi oleh haulail mutamayyi'in. Dilanjutkan lagi sekarang. Kalimat yang sama muncul dari al-imam Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Qanunina azakumullah, enggak peduli keluarnya dari siapa. Kalimat itu sama dengan kalimat ikhwan muslimin. Mereka dan kita sama saudara, kitab kita sama, rob kita sama, nabi kita sama. Qanunina azakumullah. Kata Syekhul Islam, la fasadad din. Kalau demikian keadaan umat, Allah tidak tegakkan orang-orang yang memberikan keterangan batilnya mereka, sesatnya mereka, la fasadad din, akan rusak agama. Wa kana fasaduhu a'dham min fasad istila'il adu, dan kerusakannya lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan musuh dari luar secara fisik. Tiba-tiba kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, terbantai, terbunuh mereka, terkoyak mereka. Fasad atau tidak fasad? Fasad. Kita lihat yang dibantai oleh Houthiin. Lihat damaj porak-poranda karena Houthiin. Rusak ya. Iya. Itu rusak jasad. Rusak zahir. Rusak perkara-perkara dunianya, hartanya, bendanya, rumahnya, atau badannya luka, atau terbunuh. Tapi hati mereka masih tetap kokoh. Mereka sesat. Mereka di atas kebatilan, dan kami yakin dengan kebenaran sunnah. Iya kan? Tetapi dengan syubhat, dengan membiarkan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat masuk dalam kaum muslimin, dan dibiarkan kita diam, gak menyatakan kalau itu adalah sesat, yang rusak apa? Bukan badan kita yang rusak, bukan rumah kita porak-poranda. Tetapi pemikiran mereka jadi sesat, hati mereka jadi sesat. Oh, jadi selama ini ustaz-ustaz kita salah. Ternyata si ah itu sama dengan kita, saudara kita. Apa yang rusak? Badan kita gak luka, tetapi akidah kita rusak. Hati kita rusak. Barakallahu fikum. Amma mutar atau gak mutar, bainu wa bainu rabbuh, kita gak tahu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi zahir yang salah, kita katakan salah. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan rusaknya dengan diamnya ahlu sunnah, atau diamnya para da'inya terhadap kebid'ahan-kebid'ahan, terhadap ahlul bid'ah dan hizbiyin dan sejenisnya, itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh ketika menyerang. Haulai dastaulu lam yufsidul qulub. Orang-orang kafir kalau menyerang tidak merusak hati, merusaknya badan. Bahkan dengan badanmu dirusak, luka, terbunuh, tangan patah, kaki terputus, kepala terluka, bahkan kamu semakin benci pada orang kafir. Bencinya pada orang kafir sunnah, wajib bahkan. Iya kan? Tidak merusak akidah, akidahnya tambah lurus, tambah yakin betapa jahatnya orang-orang kafir, betapa baiknya ahli sunnah dan mu'minun. Wama fiha minad din, tidak merusak agama, illa taba'an, kecuali taba'an. Apa taba'an? Rusaknya agama dengan serangan orang kafir terhadap kaum muslimin, itu tidak langsung, tapi taba'an, tapi ngikut. Karena mereka sebagian, karena rusaknya badan-badannya, terluka, terlantar, segala macam, baru berpikiran, udahlah, saya ikut agama mereka saja, insya Allah saya selamat. Ya. Itu tabaan, bukan langsung. Karena dia tidak sabar, kemudian dia berubah manhajnya berubah agamanya. Tetapi yang dirusak langsung oleh mereka badan, zahirnya, harta benda, nyawa. Amma ulaik, adapun mereka ahlul bid'ah wal dalalah, ahlul ahwa wal fitnah, fahum yufsiduna al-qulub ibtida'an. Adapun mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka merusak hati ibtida'an. Merusak hati di awal pertama, langsung hati yang dirusak. Dalam keadaan badannya masih utuh. Harta bendanya masih utuh, rumahnya masih utuh, markasnya masih utuh, masya Allah. Tapi akidahnya rusak. Dawabit yajib mura'atuha binisbati lil afradi wal jama'at. Ada beberapa dawabit, prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam kita menyikapi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok. Hadhihi dhawabit tuhaddid man yajib ihtiramuhum wa ikramuhum min al-bashar. Kaidah-kaidah ini adalah kaidah mengenali siapa yang wajib kita hormati, siapa yang wajib kita muliakan dari manusia. Fala yajuzu antumsa karamatuhum wa tuhaddad man yajuzu lakum al-kalam fihim wa naqdihim. Mengenali manusia, siapa yang harus kita hormati, kita muliakan, enggak boleh dijatuhkan kehormatannya. Dan juga tuhaddad, dan juga menjelaskan batasan siapa yang yajuzul kalam alaihim. Siapa yang memang pantas untuk dikritik, untuk dibantah. Bal yajib indal hajah, atau bahkan kadang wajib untuk dibantah ketika dibutuhkan. Wal maslahah duna ta'rij ala mahasinihim. Ketika maslahat mengharuskan untuk mengkritik mereka tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, siapa? Yang ini siapa? Yang ini siapa? Qul inna a'azakumullah, tentunya sudah ada dalam kitab sunnah sangat jelas siapa yang harus kita hormati, kita muliakan, dan siapa yang harus kita bantah. Kita jelaskan penyimpangannya, kita jelaskan kejelekannya. Qul inna a'azakumullah. Sehingga jangan kita membuat kalimat-kalimat yang kabur tidak jelas. Harus jelas kepada siapa kita bersikap seperti ini, kepada siapa kita bersikap seperti itu. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan adil. Ini yang dikatakan adil. Tepat menerapkan sunnah pada tempatnya. Adapun orang yang yajib takrimuhum, adapun orang yang wajib dimuliakan, awalan ar-rusul wal anbiya. Yang pertama para rasul dan para nabi harus kita muliakan. Salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Semoga salawat dan salam kepada mereka, para anbiya, para rasul. Qul inna a'udzubikumullah. Jangan justru para nabi malah dikritik. Fa hadza la ya'rif. Tidak kenal seseorang dan enggak kenal kedudukan para anbiya. Nabi Musa dikatakan oleh Syed Kutub dengan kasar, pemarah. Na'udzubillah. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hadis-hadisnya dikritik. Ini bukan ucapan fulan wa'allan. Ini bukan ucapan saya, ucapan fulan, ucapan manusia, ucapan kiai, bukan. Ini ucapan Rasulullah SAW. Mereka berani menyatakan hadis ini tidak bisa kita terima. Hadis sahih, mutawatir. Dari Nabi SAW, mereka menyatakan, tapi hadis ini walaupun sahih, kita gak bisa menerima dengan akal kita. Karena ini sama sekali bertentangan dengan akal. Astagfirullah. Astagfirullah. Atau ucapan Muhammad Al-Ghazali, aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Ini gak kenal siapa yang harus dimuliakan, siapa yang harus dicerca. Mereka memuliakan orang yang tidak pantas dimuliakan. Sebaliknya Rasul dengan ucapannya, dengan hadisnya, dia jatuhkan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka para Rasul, para anbiya, itu yang pertama harus kita muliakan. Maka kita muliakan pula ucapan-ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya. Yang kedua sahabat, Ridwanullah Alaihim Ajma'in. falaisa lahu minal ummati illal hub wa tawqir. Maka tidaklah bagi kita terhadap para sahabat kecuali menghormati mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka. Jadi hukumnya wajib. Harus. Wa qad atna Allahu 'alaihim fi kitabihi tsana'al 'atir. Karena Allah telah memuji mereka dengan pujian yang sangat harum dalam Quran. Wa tahaddatsa 'an manazilihim wa jihadihim wa badlihim fi sabilillah. Bilmal wa nafs. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membicarakan mereka, para sahabat, membicarakan kedudukan mereka, jihad mereka, usaha mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara dalam surat Al-Anfal tentang apa? Tentang perang Badar. Siapa yang berperang dalam perang Badar? Para sahabat. Ketika berbicara wa'afallahu anhum, Allah maafkan mereka. Siapa? Para sahabat lagi. Ketika Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, manhum? Para sahabat lagi. Ketika Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim atau alladzina tabawwa'u ad-dar min qablihim, siapa? Sahabat lagi. Khamilina azakumullah, jihadnya diceritakan, perjuangannya diceritakan, dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Taala, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Diampuni dengan tegas dalam Quran. Siapa di antara kalian, di antara kita yang mendapatkan ampunan yang pasti? Turun wahyu dari tujuh lapis langit, dari Allah ala arsyih, menyampaikan bahwa engkau diampuni. Ada di antara kalian, di antara kita, di antara manusia, selain para rasul, selain para anbiya? Tidak ada kecuali para sahabat. Allah memaafkan mereka. Allah memaklumi mereka. Dan menyebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berikan untuk mereka janji. Mereka siapa? Para sahabat. Setelah disebut sebelumnya, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya. Manuhumul ladhina ma'ahu. Siapa yang bersamanya? As-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dikatakan wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah juga menerima taubat mereka. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Alladhina tabauhu fi sa'atil 'usrah. Allah telah terima taubatnya kepada Nabi dan muhajirin dan ansar. Sampai yang melanggar gak ikut perang pun yang tiga orang saja. Allah katakan, wa'ala thalathatil ladhina khullifu, dan tiga orang yang tidak ikut perang. Taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Khamilina azakumullah. Maka mereka lah yang harus kita muliakan, karena mereka sudah diterangkan oleh Allah jaminan ampunan untuk mereka, pahala untuk mereka. Allah berbicara tentang kemuliaan mereka, jihad mereka, usaha mereka, dakwah mereka. Allah kisahkan bagaimana kemuliaan mereka. Wa asna alaihim Rasulullah, dan Rasulullah juga memuji mereka. Thana al-atir, memuji dengan pujian yang sangat harum. Afradan wa jama'at. Apakah secara sendiri-sendiri ataupun secara kelompok? Artinya secara sendiri-sendiri Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, ila akhiril asyrah al-mubasyirin fil jannah. Dan kadang-kadang juga sendiri, ketika ada seorang yang menangis ketika turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan angkat suaramu di atas suara nabi. Menangis dia. Nabi menyatakan aina fulan. Dia menangis ya Rasulullah dengan ayat itu, karena dia merasa yang paling keras suaranya. Sampaikan kepadanya bahwa dia min ahlil jannah. Sampaikan kepadanya bahwa dia min ahlil jannah wa huwa yamshi 'alal ardi hayyan. Dia berjalan di muka bumi dalam keadaan hidup. Masih hidup sudah diberitakan dia ahlil jannah. Demikian pula ketika lewat seseorang, Nabi menyatakan ini orang min ahlil jannah. Demikian pula ketika dikatakan si fulan, diberitakan min ahlil jannah. Khunun na'azakum itu afradan. Adapun secara kelompok, secara seluruhan, Nabi menyatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, dan itu sudah dibaca berulang-ulang. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Demikian pula ketika berbicara tentang jamaah, siapa yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi. Itu juga pujian. Sehingga yang harus kita muliakan setelah para anbiya adalah para sahabat. Jangan lancang terhadap para sahabat. Jangan gegabah berbicara tentang sahabat. Ucapkan dengan kemuliaan. Kalaupun berbicara tentang sesuatu yang khawatir orang salah paham, kamu katakan, wa huwa sahabiyun masyhur, ma'fun anhu, ila akhirih. Jangan sampai orang salah paham dengan ucapanmu. Jangan seperti fulan yang berbicara bahwa sahabat juga memiliki segala kesalahan-kesalahan seperti ini. Contohnya, dicontohkan satu persatu. Cukup secara am, bahwa manusia tempat salah dan lupa. Selain Rasul tidak maksum, kan selesai. Para sahabat kan gak maksum. Iya, itu yang kita maksud. Bahwa para sahabat tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Itu am. Tetapi kalau menyatakan para sahabat juga salah, contohnya si fulan begini, si fulan begini, si fulan dibikin satu buku kesalahan para sahabat. Astagfirullah. Ya hadza, ini sudah lain. Ini sudah lain, berbeda dengan kamu menyatakan secara am, secara ta'mim. Berbeda. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan. Sehingga beberapa ahlul hadis ketika mencatat hadis dan ada riwayat yang terkesan menjatuhkan sahabat, enggak mereka catat. Kenapa enggak mencatat? Aku tidak mencatat pembicaraan tentang kejelekan orang yang harus kita jaga, yang harus kita muliakan. Khonibina jazakumullahu barakallahu fikum. Di sinilah letaknya haramnya ghibah. Bahkan lebih besar dosanya kalau yang digibahinya adalah para sahabat. Wa in sahha, kalaupun benar riwayatnya, tidak bisa kita katakan dengan kita ceritakan kecuali dalam rangka menerangkan secara hukum atau menerangkan hukum syar'inya dan kemudian menyatakan bahwa beliau memiliki ijtihad begini atau ijtihad begitu. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah mengampuninya wa radhiyallahu taala anhu. Itu pun terpaksa karena ada kaitannya dengan hukum fikih misalnya. Kalau tidak, apa perlunya kita ceritakan? Enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, dikatakan thalithan. At-tabi'una lahum bi'ihsan. Nattabi'ina alladhina adraku sahabah Rasulullah SAW wa ahtadu bihadihim mithal fuqaha al-madinah as-sab'ah, para tabi'in yang harus kita muliakan dari para ulama di masa tabi'in yang merupakan murid-murid para sahabat yang diikuti dijadikan panutan oleh ummah, yang menjadi rantai ilmu dari para sahabat, yang tanpa mereka kita enggak akan mendengarkan apa-apa dari sahabat, tapi kita mendengarkan dari para sahabat melalui haula at-tabi'in lahum bi'ihsan, tabi'in lahum bi'ihsan, seperti fuqaha as-sab'ah wa man jara 'ala manhajihim fi sa'iril amsar thumma min ba'dihim min a'immatil hadith wal fiqh wat tafsir, setelah mereka para imam-imam setelahnya dari imam-imam ahlus sunnah, para ulama yang berpegang dengan hak, pegang dengannya, yang jauh dari kebid'ahan dan penyimpangan, yang jauh dari berbagai macam ahwa wa ahliha. Ini yang harus kita hormati. Dan yang berjalan bersama mereka. Berjalan bersama para imam-imam ahli sunnah. Khalas, para anbiya, para sahabah, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dari para imam-imam, dan yang berjalan bersama mereka. Adapun orang-orang yang menyelisihi mereka, menentang mereka, atau menyelisihinya dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dengan muhdatsat, maka wajib, harus diterangkan keadaannya. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam, bayanu halihim wajib. InsyaAllah kita akan bahas kembali masalah ini pada kajian mendatang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونسأل الهداية ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.